Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat-nikmat berkaitan dengan akhirat dan nikmat-nikmat berkaitan dengan dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua min ibadihi syakirin, dari hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepadanya dan selalu mengingat akan nikmat-nikmatnya dan selalu menyadari bahwa seluruh nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah amanah, sebuah perkara yang kita akan ditanyai tentangnya pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ أَنِ النَّعِيمِ. Sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanyai tentang segala kenikmatan. Nah, itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang baik ini, di sebuah pertemuan yang baik insyaallah ta'ala untuk mengkaji sebuah tema yang penting, yaitu tentang istiqamah, keteguhan di dalam menjalankan agama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita ini dan menjadikannya sebagai pertemuan yang membawa kebaikan, kemanfaatan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merimpahkan karunia dan kebaikannya kepada pemilik rumah dan kepada yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan untuk mereka semua keberkahan pada dirinya, pada keluarganya, pada kerabat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas keimanan dan ketakwaan dan menjauhkan kita semua dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh kita yang hadir di majelis ini mendapatkan permata-permata yang baik dari tema pembahasan kita untuk kali ini, dan semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini bisa selalu memakmurkan hati kita dengan keimanan, menghijaukannya dengan ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mendengarkan ayat-ayatnya dan hadith-hadith Rasulnya, kemudian mengikuti yang terbaik darinya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini adalah hadith yang ke-21 dari kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang sangat tersohor, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertutur kepada Nabi, "Qultu ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Kata Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, aku berkata, ya Rasulullah, ucapkanlah untukku tentang Islam ini suatu ucapan, suatu nasihat, pegangan yang tidak akan aku tanyakan kepada siapapun setelahmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Kata Nabi, katakanlah, ucapkanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu. Saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah engkau di atasnya. Iya. Ini hadits yang agung, memiliki kandungan makna yang sangat luas, mutiara-mutiara pelajaran yang sangat berharga sekali. Itulah umumnya hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpul dalam kalimat-kalimat ringkas, mudah untuk dihafalkan namun memiliki makna yang sangat luas. Dan beliau telah diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal ini, diberi jawami al-kalim, kemampuan untuk mengumpulkan banyak pelajaran, mengumpulkan banyak hikmah di dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Dan dari keindahan hadis ini terdapat di dalamnya gambaran bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku tentang Islam satu ucapan yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada siapapun setelahmu. Maksudnya beliau meminta kepada Nabi agar supaya diberi wejangan, diberi nasihat, diberi satu kalimat dari pegangan kehidupan. Dengan kalimat ini telah mencukupi Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi pada segala perkara yang dia perlukan, dan tidak perlu dia bertanya kepada siapapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahan maupun hal yang berkaitan dengannya. Karena itu ini adalah pertanyaan yang sangat dahsyat, dan jawaban Nabi luar biasa hanya dalam dua kalimat saja. Iya. Hanya dalam dua penekanan kalimat beliau berkata, "Qul," katakan, "amantu billah," aku beriman kepada Allah, "tsumma istaqim," kemudian istiqamalah engkau di atasnya. Karena itu hadits ini patut untuk kita renungi dengan seksama. Kita perhatikan kandungan yang terkandung di dalamnya. Siapa yang memahaminya dengan baik, maka insyaallah ta'ala akan terhampar jalan istiqamah itu di depannya dengan sangat terang, dan akan tergambar bagaimana jalan yang mengantarnya kepada negeri akhirat dengan penggambaran yang sangat jelas. Iya. Dan keberadaan Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi bertanya dengan konteks yang telah kita baca, ini menunjukkan dari kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, semangat di dalam menanyakan kebaikan, semangat di dalam menanyakan ilmu. Iya. Karena itu kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat, hal-hal yang menunjukkan bagaimana keimanan mereka dan bagaimana semangat mereka. Ini bertanya bagaimana wijangan yang dia pegang mencukupinya selama dia hidup, tidak perlu dia tanya kepada siapapun. Sebagian sahabat ada yang bertanya kepada Nabi agar ditunjukkan amalan yang memasukkannya ke dalam sorga, menjauhkannya ke dalam neraka. Sebagiannya lagi bertanya kepada Nabi jalan keselamatan. Sebagiannya lagi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keislaman apa yang paling afdal, amalan apa yang paling utama. Sebagiannya lagi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang melindunginya dari segala fitnah. Ini pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Kalau menggambarkan sesuatu, hanya menggambarkan bagaimana semangat mereka untuk meraih hal yang bermanfaat bagi diri mereka dan mengambil perbekalan-perbekalan dari kehidupan dunia ini untuk mengantar mereka kepada kehidupan akhirat. Dan ini suatu nilai dan ciri di kehidupan para sahabat, jarang kita ketemukan di hari-hari ini. Di mana banyak pembicaraan dari manusia adalah pembicaraan-pembicaraan yang kadang tidak mengandung manfaat untuk dirinya. Bahkan kadang pembicaraan-pembicaraan yang mengandung dosa, mengandung permusuhan, mengandung ghibah, mengandung namimah, dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena itu hendaknya diingat ciri kehidupan para sahabat ini dan bagaimana mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya dengan pertanyaan yang bermanfaat, mengambil sesuatu yang memiliki manfaat untuk dirinya. Dan Nabi telah memberikan ketentuan umum, kaidah yang sangat indah di dalam hal ini dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Diperintah untuk bersemangat terhadap hal yang bermanfaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Kalimat memohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah ini ada makna istiqamah di dalamnya. Dan insyaallah taala makna ini akan kita uraikan nanti di pembahasan istiqamah berkaitan dengan hadis yang saya bacakan tadi yang kita jadikan sebagai sumber pembahasan di pertemuan kali ini. Iya. Karena itu saya ingin tekankan sebagai kesimpulan. Dan hendaknya ini menjadi pijakan di dalam kehidupan kita. Agar seorang muslim dan muslimah di dalam hidupnya bersemangat untuk meraih hal yang bermanfaat. Memakburkan duduk-duduknya, bermajelisnya, dalam berucapnya, kemudian di dalam bertegur sapa dengan hal-hal yang mengandung manfaat dan kebaikan untuk dirinya. Mengandung manfaat dan kebaikan untuk dirinya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan mereka, duduk-duduk mereka, bisik-bisik mereka. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan hal tersebut kecuali. Ya. Jadi ayat dikatakan tidak ada kebaikan. Menunjukkan orang yang berbicara dalam kondisi seperti itu digolongkan kepada orang yang pembicaraannya tidak ada kebaikan. Iya. Yang ada kebaikannya diperkecualikan tiga hal. Pembicaraan yang mengandung kebaikan. Yang pertama, man amara bi sadaqatin. Yang pertama, siapa yang memerintah untuk melakukan sadaqah, mengeluarkan sadaqah. Yang kedua adalah siapa yang memerintah untuk melakukan islah. Perbaikan. Ya. Baik yang kedua, melakukan hal yang ma'ruf, melakukan perkara yang baik. Ya. Dan yang ketiga adalah melakukan islah, melakukan perbaikan, perdamaian. Ya, mendamaikan antara orang yang bertikai dan yang semisal dengan itu. Ini yang disebut di dalam ayat sebagai pembicaraan yang baik. Ya, dan hendaknya dipelihara kalimat-kalimat di dalam lisan itu dijaga dengan hal yang baik. Dan ini insyaAllah ta'ala saya akan sebutkan nanti di antara makna istiqamah yang kita akan paparkan dari hadits yang agung ini. Baik. Jadi pertanyaan sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ini pertanyaan yang sangat agung sekali. Pertanyaan yang sangat luas kandungannya dan menunjukkan semangat yang sangat besar berkaitan dengan kebaikannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan dua kalimat ringkas sebagai kaidah kehidupan. Beliau perintah untuk mengatakan amantu billah. Kalimat yang pertama, saya beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian yang kedua, istiqamalah engkau di atasnya. Kemudian istiqamalah engkau di atasnya. Iya. Maka dua hal yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dua perkara ini dilakukan oleh seorang hamba, maka itu telah mencukupinya di dalam kehidupan. Dia tidak perlu bertanya lagi tentang hal yang lain. Yang pertama adalah dia mengucapkan saya beriman kepada Allah. Dan yang kedua adalah dia istiqamah di atas keimanan tersebut. Beristiqamah di atas keimanan tersebut. Baik. Apakah istiqamah itu? Iya. Apa istiqamah tersebut? Dan bagaimana urgensi dari istiqamah? Kemudian yang terpentingnya juga, apa hakikat dari istiqamah? Dan bagaimana cara seorang itu supaya istiqamah di atas agama? Ini pembahasan yang luas. Dan seluruh pembahasan ini tercakup di dalam kalimat ringkas yang disebut oleh Nabi di sini. Amantu billahi, kul amantu billahi, thumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Karena itu ini kalimat yang sangat indah sekali. Kandungannya sangat luas sekali. Terdapat di dalamnya berbagai pembahasan yang berkaitan dengan istiqamah. Berkaitan dengan istiqamah. Dan pembahasan yang luas ini, insyaAllah ta'ala saya akan jabarkan. Ya, sesuai dengan kesempatan di kali ini. Yang pertama, dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah. "Tsumma istaqim." Kemudian istiqamalah engkau di atasnya. Di sini ada dua hal berkaitan dengan keimanan dan berkaitan dengan istiqamah. Dan keimanan itu sendiri penjabarannya sangat banyak dan luas. Istiqamah itu sendiri penjabarannya banyak dan luas. Dan dua kalimat ini kalau digabungkan juga memiliki penjabaran dan memiliki kandungan-kandungan makna. Kandungan-kandungan makna. Iya. Karena itu Di dalam menafsirkan makna istiqamah, sejumlah ucapan dari para a'immah, dari kalangan sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, yang membahasakan tentang makna istiqamah ini. Di antaranya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya tentang istiqamah, maka beliau berkata, "Alla tusyrika billahi syai'a." Istiqamah itu adalah engkau tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Dan Umar bin Khattab berkata tentang istiqamah, "Bahwa istiqamah an tastaqima 'alal amri wan nahi wa la tarugh raghana sa'ab, raghana sa'lab." Istiqamah adalah engkau tetap di atas perintah dan larangan. Tetap di atas perintah dengan menjalankannya, tetap di atas larangan dengan menghindarinya. Dan jangan kamu berubah-ubah warna. Ya, tidak tetap pendirian seperti serigala. Dan berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menafsirkan istiqamah. Kata beliau, ikhlasu al-amali lillah. Bahwa istiqamah itu adalah mengikhlaskan amalan karena Allah. Dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mendefinisikan istiqamah. Bahwa istiqamah adalah ada'ul fara'id. Menunaikan kewajiban-kewajiban. Dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, istaqamu ala amrillahi fa'amilu bita'atihi wajitanabu ma'asyiatahu. Mereka istiqamah di atas perintah Allah, sehingga mereka beramal dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Iya. Dan kata Mujahid bin Jabir, salah seorang ahli tafsir terkenal dari murid Ibnu Abbas, kata beliau, istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah thumma lahiku billah. Mereka istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah hatta lahiku billah, hingga mereka menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Qatada rahimahumullah, istiqamah al-istiqamatu ala ta'atillah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Dan berkata Sufyan al-Thawri menjelaskan makna istiqamah, bahwa istiqamah adalah al-amal ala wifaqil qawl, amalannya mencocoki ucapannya. Mencocoki ucapannya. Dan berkata Ar-Rabi' Ibn Khaytham rahimahullah, al-i'radu amman siwa Allah. Istiqamah itu adalah berpaling dari apa yang selain Allah. Iya. Ini dari kalimat-kalimat indah yang menafsirkan tentang makna istiqamah. Dan juga di antara kalimat indah dari as-salaf menafsirkan makna istiqamah adalah ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau katakan bahwa istiqamah adalah az-zuhdu fil faniyah war-raghabatu fil baqiyah. Istiqamah itu adalah zuhud di dalam kehidupan dunia yang fana, yang akan sirna ini sementara, dan raghabah fil baqiyah, memiliki semangat terhadap kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-istiqamatu ala mahabbati Allah wa 'ubudiyyatihi wa 'adam al-iltifati 'anhu yumnatan aw yusra. Bahwa istiqamah itu adalah dia istiqamah di atas kecintaan kepada Allah dan penghambaan kepadanya, serta tidak menoleh dari kecintaan dan penghambaan itu, tidak menoleh ke kanan, tidak pula ke kiri. Iya. Dan kata Abu Ismail Al-Harawi, istiqamah adalah al-ijtihadu fi iktisad. Bersungguh-sungguh melakukan ketaatan walaupun dengan amalan yang sederhana. Iya. Termajak lagi kalimat-kalimat dari para as-salaf menjelaskan tentang makna istiqamah, yang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam setelah menyebutkan berbagai definisi dari para ulama dan keterangan-keterangan berkaitan dengan istiqamah, beliau sendiri mendefinisikan dan menyimpulkan makna istiqamah. Kata beliau, wal istiqamatu hiya sulukut tariq, hiya sulukus siratil mustaqim, wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan, wa yashmalu dhalika fi'la at-ta'ati kullaha adh-dhahirata wal batinah wa tarka al-manhiyati kulliha kadhalik, fa sarat hadhihi al-wasiyatu jami'atan li hifadhi ad-din kulliha. Kata beliau, istiqamah adalah menapaki as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Sehingga istiqamah ini mencakup melaksanakan segala bentuk ketaatan yang tampak maupun yang tidak tampak, dan meninggalkan segala yang dilarang. Iya, karena itu wasiat Nabi supaya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Ini adalah wasiat yang mengumpulkan seluruh pokok-pokok agama. Ini adalah wasiat yang mengumpulkan seluruh pokok-pokok agama. Dan ini dari rincian sebagian definisi dari istiqamah yang menggambarkan kepada kita semua, ya, bagaimana luasnya kandungan dari kalimat ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan jawaban dengan dua kalimat ini untuk Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi yang bertanya dengan pertanyaan yang umum, tidak ada batasannya. Yaitu dia bertanya tentang suatu nasihat bisa dipakai di segala keadaan yang mencukupinya di dalam kehidupan, tidak perlu dia tanya lagi kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi hanya menyebut dua hal. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu di dalamnya. Iya, istiqamalah engkau di dalamnya. Maka ini istiqamah adalah kalimat-kalimat, termasuk kalimat yang sangat luas sekali cakupannya. Ya, sangat kompleks sekali. Mengandung makna kebaikan, mengandung makna ibadah, mengandung makna ketaatan, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, maupun dengan keyakinan. Iya. Karena itu, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mendefinisikan istiqamah setelah beliau simpulkan ucapan-ucapan para ulama tentang istiqamah. Beliau katakan, i'tadalu ala ta'atillahi aqdan wa qawlan wa fi'lan wa dawamu ala dhalika. Istiqamah dalam mereka pertengahan di dalam melakukan ketaatan. Apakah itu bentuknya keyakinan, ucapan, maupun perbuatan, dan mereka continue di atas hal tersebut. Iya. Itu kesimpulan dari Al-Qurtubi tentang istiqamah. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberi kesimpulan yang lain yang juga sangat indah sekali. Iya. Beliau berkata, "Fal istiqamatu kalimatun jami'ah, akhidatun bimajami'id din." Istiqamah adalah kalimat kompleks yang mengumpulkan segala pokok-pokok agama. Iya. Wa hiya al-qiyamu baina Allah ala haqiqati as-sidq wal wafa. Apa yang dimaksud dengan istiqamah yang mengumpulkan pokok-pokok agama ini? Kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Al-Qayyim, yaitu menegakkan, ya, berbuat di depan Allah Subhanahu wa taala di atas hakikat kejujuran dan di atas segala makna menunaikan. Dan istiqamah berkaitan dengan ucapan, perbuatan, dan keadaan-keadaan serta niat-niat. Iya. Kemudian beliau katakan bahwa istiqamah di dalam seluruh hal itu adalah menjalankan, ya, segala makna agama ini. Apakah itu dalam bentuk ucapan, perbuatan, keadaan maupun niat, dia jalankan seluruhnya, dia lakukan seluruhnya lillahi, karena Allah, wabillahi, dan di atas jalan Allah, wala amrillah, dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini beberapa kalimat ringkas berkaitan dengan definisi istiqamah. Iya. Dan dimaklumi bahwa keutamaan istiqamah di dalam beragama dan perintah untuk istiqamah adalah hal yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah ayat yang di dalam sehari dan semalam kita baca sebanyak 17 kali paling minimal. Iya. Dalam sebuah surah yang wajib dibaca oleh setiap muslim dan muslimah pada salatnya, yaitu di surah Al-Fatihah ayatnya. Kita diperintah untuk memohon, berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berilah hidayah kepada kami menuju kepada as-sirat, jalan al-mustaqim, jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Perhatikan, kita memohon jalan yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa istiqamah ini adalah suatu hal yang merupakan sumber kebaikan di dalam kehidupan seorang hamba, dan juga menunjukkan bahwa istiqamah adalah perkara yang hendaknya selalu dijaga dan dipelihara. Iya. Dan dikhawatirkan jangan sampai seorang itu lepas darinya. Karena itu di setiap sholat dia memohon. Iya. Setelah memohon, dia memohon lagi. Dan terus dia memohon kepada Allah agar supaya diberi hidayah menuju kepada as-siratal mustaqim, kepada jalan yang istiqamah. Jalan yang lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Dan tidak ada hal yang menghalanginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah istiqamah adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang-orang yang bertobat kepadamu, dan jangan kalian melampaui batas. Dan jangan kalian melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah di ayat yang lain untuk istiqamah. Iya. Qul innama uhiya ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Sesungguhnya diwahyukan kepadaku bahwa yang kalian ibadahi hanyalah sembahan yang maha satu. Karena itu istiqamalah kalian kepadanya. Iya. Dan selalulah kalian memohon pengampunan kepadanya. Selalu mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah perintah yang sangat agung. Iya. Bukan hanya diperintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya saja, juga diperintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ujibat da'watukuma fastaqima," telah dikabulkan doa kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Karena itu istiqamalah kalian berdua. Bahkan perintah untuk menegakkan agama istiqamah, mengambil keistiqomahan di dalam agama, ini adalah syariat. Adalah syariat setiap nabi dan setiap rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه." Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama itu apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Perhatikan lima nama nabi disebut di dalam ayat. Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan lima nabi ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai ulul azmi, wakil dari para nabi dan para rasul. Kalau ulul azmi saja dinasihati untuk hal ini, maka seluruh nabi dan seluruh rasul wasiatnya adalah hal ini. Apa wasiat tersebut? Syariat tersebut terhadap mereka, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama, mengambil keistiqamaan agama di dalam agama, dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya, jangan kalian berpecah di dalamnya. Iya. Dan dari keindahan istiqamah, Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk mengucapkan keimanan dan istiqamah di atasnya, serta menyebutkan pahala dan kebaikan bagi orang-orang yang beristiqamah. Ya, orang yang beristiqamah. Dan ini semakna dengan hadis yang kita baca. Tatkala Nabi bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu. Ini hadis semakna dengan dua ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat yang pertama adalah ayat di surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, an laa takhafu wa laa tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berucap, "Rabb kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah." Kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Akan turun kepada kepada mereka para malaikat. Ya, dan ini ayat kaitannya turunnya para malaikat ini adalah menjelang ajalnya di sakaratul maut. Orang-orang yang istiqamah ini turun kepada mereka para malaikat. Allah takhafu, memberi kabar gembira kepada mereka. Janganlah kalian khawatir. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Ini pengaruh dari istiqamah. Pengaruh dari istiqamah. Di mana di akhir dari kehidupan, di saat-saat sakratul maut, akan memberikan pengaruh yang indah. Malaikat turun memberi kabar gembira di dalam hal tersebut. Karena itu wajar kalau kita ketemukan dari sirah dan keadaan para ulama kita. Mereka meninggal di atas kebaikan. Ajalnya ditutup dengan kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, di biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa di penjara yang terakhir beliau meninggal, beliau mengkhatamkan Al-Quran 80 kali. Dan di khatam yang ke-81 kali, beliau meninggal setelah membaca ayat, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam sorga dan sungai-sungai, di kedudukan jujur di sisi Rabb-nya, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu. Iya. Maka istiqamahnya ia di dalam kehidupan dunia dan ketaatannya di atas kelurusan agama ini memberikan pengaruh di akhir hayatnya. Jadi tutup di atas kebaikan. Dan di antara hal yang menakjubkan adalah apa yang disebutkan dari kisah wafatnya Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yang nama beliau Ubaidullah bin Abdul Karim, salah seorang imam besar di masanya, dari tingkatan guru-guru Al-Bukhari dan Muslim. Di tingkatan guru Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Abu Zur'a Ar-Razi, ketika beliau sedang dihadiri oleh sakaratul maut, beliau dikunjungi oleh beberapa ulama ahli hadis di masanya, yaitu Muhammad bin Muslim bin Warah, Abu Hatim Ar-Razi, dan Al-Mundir bin Syadhan, dan selainnya dari para ulama ahli hadis. Ketika Abu Zur'a Ar-Razi dalam keadaan sakaratul maut disaksikan oleh para ulama ahli hadis ini, maka para ulama pun ingin menjalankan sunnah Nabi, mentalkin, ya, menuntunkan kepada Abu Zur'a Ar-Razi yang sedang sakaratul maut agar supaya mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Iya, karena Nabi SAW bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah kepada orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Akan tetapi mereka, ya, ketika akan melakukan hal tersebut, mereka malu kepada Abu Zur'a Ar-Razi. Karena Abu Zur'a Ar-Razi ini adalah seorang imam besar di masanya, panutan manusia, dan para ulama yang mengunjunginya juga, ya, termasuk orang-orang yang mengambil manfaat dari ilmu Abu Zur'a Ar-Razi. Maka Muhammad bin Muslim bin Warah, ya, dan ulama yang hadir bersamanya mengatakan, kita ingatkan dengan hadis tersebut. Maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Warah yang membawakan sanad periwayatannya sebagaimana kebiasaan para ulama ahli hadis, ya, walaupun di masa ini kita asing mendengarkannya, ya, sebab para ulama kita kalau membawakan hadis, mereka terangkan dari sumbernya, dari guru mana mereka ambil. Yang berkata Muhammad bin Muslim bin Warah, "Haddathana Abu Asim, qala haddathana Muhammad bin Ja'far, iya, an Abdul Hamid, baik, an Abdul Hamid, kemudian an Salih." Ia berhenti, tidak mampu melanjutkan lanjutan riwayat itu. Maka Abu Hatim pun membawakan syaratnya. Ia berkata, "Haddathana Bundar, qala haddathana Abu Asim. Ya, qala haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far. Kemudian An Salih. Kemudian Al Mundhir bin Syadzan juga membawakan sanadnya. Sama seperti itu. Tidak dia lanjutkan hadisnya. Ya, dan Abu Zur'ah Ar-Razi yang dalam keadaan sakaratul maut mendengar kawan-kawannya menyampaikan potongan hadis, ya, yang tidak dibawakan teksnya, maka Abu Zur'ah Ar-Razi dalam keadaan sakaratul maut beliau bawakan sanad riwayatnya. Beliau berkata haddatsani, ya, Bundar. Qala haddatsani Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arif an Katsir bin Murrah an Mu'ad bin Jabal. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dibawakan sanadnya sampai Mu'ad bin Jabal, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Setelah itu beliau meninggal rahimahullahu taala. Perhatikan bagaimana dia meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, sebab pengaruh dalam kehidupannya selama dia hidup, dia istiqamah di atas perintah Allah, menjaga hadis-hadis Rasulullah, menyampaikan agama ini kepada manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya ketika menghadapi sakaratul maut, memudahkannya ketika menghadapi sakaratul maut. Iya, maka ini diantara keindahan orang-orang yang istiqamah. Dan ini yang dijanjikan di dalam ayat yang saya bacakan tadi, innal ladzina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka, memberi kabar gembira, jangan kalian khawatir, jangan kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan sorga yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk kalian. Dan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Mereka inilah penduduk surga, kekal di dalamnya. Dan itulah balasan terhadap pahala atau terhadap amalan yang mereka lakukan. Karena itu, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, istiqamah adalah kalimat yang indah. Keagungannya, kemanfaatannya untuk seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah perkara yang telah dimaklumi. Ya. Namun hal yang paling penting, ya, di dalam istiqamah adalah bukan sekadar seorang itu mengenal keutamaannya. Sebab mungkin saja seorang mengenal keutamaan, mengenal kebaikan, tapi belum tentu dia dapatkan kebaikan itu. Dia kenal keutamaan istiqamah, keindahan dari istiqamah, berbagi pahala dari istiqamah. Iya, berbagi pahala dari istiqamah. Tetapi belum tentu dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keindahan istiqamah itu. Iya. Dan harus dimaklumi, harus diketahui bahwa istiqamah akan didapatkan. Dan seorang itu dianggap sebagai hamba yang istiqamah kalau dia mengenal hakikat dari istiqamah itu dan mengenal apa sebab-sebab yang menyebabkan dia istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya kira inti yang paling penting untuk pertemuan kita di hari ini. Saya akan menerangkan sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu istiqamah di atas agama. Dan sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu mengenal hakikat dari istiqamah itu apa? Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Iya. Jangan hanya dia berucap, kita perlu untuk istiqamah. Ya, istiqamahlah kamu di atas jalan. Ya, dia mengenal secara umum keindahan istiqamah, tapi tidak mengerti apa hakikat istiqamah. Apa jalan-jalan yang mengantarnya kepada istiqamah? Apa amalan-amalan, perkara-perkara, keyakinan-keyakinan yang menyebabkan dia istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka di kesempatan ringkas ini, saya akan jabarkan makna dari hadis Nabi ini yang terkandung di dalamnya penyebutan sebab-sebab istiqamah. Dalam hadis Nabi disebutkan dua hal. Disebutkan keimanan dan disebutkan kata istiqamah. Qul amantu billah. Katakan, saya beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian istiqamalah kamu di dalamnya. Iya, kalimat ringkas ini terdapat penjelasan berbagai sebab istiqamah. Sebab yang pertama dan ini yang paling utama yang menyebabkan seorang itu istiqamah di atas jalan adalah keimanan yang jujur. Keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu di dalam ketegasan konteksnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah." Katakanlah, saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah mengandung pembenaran, penjujuran. Iya. Menetapkan segala hal yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari iman itu, iya. Ada yang terkait dengan ucapan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Dan iman bertambah dan berkurang. Keimanan ya terbagi menjadi banyak perkara, sebab keimanan memiliki cabang-cabang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang iman, maka Nabi menjawab, "Antu'mina billah." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. "Wa malaikatihi," beriman kepada para malaikatnya. "Wa kutubihi," beriman kepada kitab-kitabnya. "Wa rusulihi," beriman kepada para rasulnya. "Wal yawmil akhir," beriman kepada hari akhirat. "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi," dan kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Iya. Keimanan kepada Allah masuk di dalamnya mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala, mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada para malaikat tercakup di dalamnya keimanan akan adanya para malaikat, tugas-tugas mereka, bahwa mereka adalah makhluk dicipta dari cahaya, ya, selalu melaksanakan ketaatan, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Dan dari keimanan kepada kitab-kitab adalah kita imani seluruh kitab yang pernah diturunkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Juga kita imani apa yang disebut dengan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran Nabi Musa. Ya. Dan kita imani seluruh dari kitab tersebut. Dan kita umat Islam secara khusus beriman kepada Al-Quran dan mengimaninya bahwa Al-Quran ini adalah telah menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Dan kandungan dari kitab-kitab sebelumnya telah tercakup di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat dari keimanan adalah keimanan kepada para rasul. Ya, mengimani seluruh Nabi dan Rasul. Dan kita meyakini bahwa kafir kepada kafir kepada seorang dari Nabi dan Rasul itu artinya adalah kafir kepada seluruh Nabi dan Rasul. Iya. Dan keimanan kepada para Rasul ini adalah keimanan bahwa mereka adalah manusia biasa sama dengan kita. Allah memilih mereka untuk menyampaikan agama, ya, sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dan kita umat Islam secara khusus wajib untuk beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Kemudian keimanan yang kelima adalah keimanan kepada hari akhirat, mencakup di dalamnya keimanan akan adanya alam kubur, keimanan tentang hari kebangkitan, keimanan tentang syafaat pada hari kiamat, keimanan tentang telaga, keimanan tentang hisab, pembagian catatan amalan, timbangan, keimanan berkaitan dengan jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam, keimanan tentang neraka, keimanan tentang sorga, ya, dan berbagai bentuk keimanan yang terkait dengan keimanan terhadap hari akhirat. Dan yang terakhir dari keimanan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ini secara ringkas gambaran dari keimanan. Siapa yang memahami makna dari keimanan ini, maka telah cukup untuknya segala bentuk atau segala perkara, ya, yang dia perlukan di dalam kehidupan dunia ini. Sebab dikata iman itu di makna umumnya sama dengan kata Islam, mencakup seluruh dari pokok agama. Karena itu kalau dia berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, ya, menerapkan segala pokok keimanan dan cabang-cabangnya, hal yang wajibnya dan hal yang sunnahnya, dia terapkan seluruhnya, maka dia terapkan seluruhnya, maka itu telah mencukupi ya seluruh aspek dan sisi kehidupannya. Kewajibannya hanya istiqamah di atas keimanan, selesai. Dia pasti akan mendapatkan segala kebaikan yang diperlukan. Ya, kepada segala kebaikan yang diperlukan. Karena itu hendaknya kita ketahui bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah sebab pokok yang menyebabkan seorang itu istiqamah di atas agama. Dengan keimanan ini, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ya, mengeluarkannya dari kegelapan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dengan keimanannya ini, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolongnya di dunia dan di akhirat. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Dan orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan membelanya. Ya, akan membelanya pada segala keadaan. Kalau dia terzalimi, tidak perlu khawatir. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya. Kalau dia merasa ada haknya yang dilanggar, tidak perlu dia mengkhawatirkan hal tersebut. Sepanjang dia beriman, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membelanya. Karena Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu." Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan keimanan apabila dicermati dan diperhatikan, kemudian dihubungkan dengan makna istiqamah, dihubungkan dengan makna pertanyaan Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ya, ia meminta wejangan yang mencukupinya, tidak perlu dia tanya lagi kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam menghayati makna iman, ya, di dalam mendalaminya dan di dalam menerapkan kandungannya, itu sudah mencukupi kehidupan seorang muslim dan muslimah. Karena itu kewajibannya kul amantu billah. Katakan, saya beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamalah engkau di atasnya. Maka ini pokok yang pertama. Hal yang paling utama bagi siapa yang ingin istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dia menapaki jalan keimanan. Iya, memperkokoh keimanannya. Memperkokoh keimanannya. Iya. Kemudian yang kedua dari hal yang menyebabkan seorang hamba itu istiqamah adalah dia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengambil suri tauladan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Mengambil suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Sebab itulah jalan yang mengantarnya kepada hari akhirat. Ya. Dan berpegang dengan sunnah ini, inilah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada Rabb kalian. Ya. Dari sisi Rabb kalian. Apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan jangan kalian mengikuti selainnya. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Apa yang diturunkan oleh Allah itu ada dua. Yaitu mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu artinya dia berpegang terhadap Al-Quran dan berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia berpegang terhadap Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajatnya, mengokohkan kedudukannya dan menguatkannya di dalam kehidupannya, menguatkannya di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menerangkan bagaimana Nabi jadi dikuatkan oleh Allah karena Nabi istiqamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintah kepada beliau. Karena itu Allah firman kepada nabinya, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila wa idzal la'adqanaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat wa la tajidu laka 'alaina nasira." Andai kata kami tidak menguatkan engkau Nabi Muhammad, sungguh engkau telah mengharap kepada mereka, telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit dari kehidupan dunia. Tapi Allah menguatkan nabinya. Ya. Membuatnya istiqamah di atas agama, memelihara nabinya dari penyimpangan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegar, ya. Dan dunia tidak berarti di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah kuatkan beliau. Berbeda dengan orang yang berpaling dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah akan menghinakannya. Dan akan dijadikan orang tersebut sebagai pengikut syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَأَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَأَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Allah berfirman, bacalah kepada mereka orang yang kami telah berikan kepada mereka ayat-ayat kami. Sudah diberikan ayat tuntunan Al-Quran, diberikan tuntunan Sunnah, tapi dia berpaling. Iya. Insalaha minha, dia berpaling darinya. Apa yang terjadi? Fa'atba'ahu syaitan, langsung diikuti oleh syaitan. Iya. Dan ini keberadaan orang yang menyimpang dari Sunnah, menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sulit tergambar jalan istiqamah baginya. Sebab tiap kali dia menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti ada syaitan yang mengikutinya. Fakana minal gawin. Maka ia pun tergolong kepada orang yang tersesat. Iya. Gawin dari al-gawaya. Ini kesesatan setelah mendapat petunjuk. Kesesatan setelah mendapat petunjuk. Beda dengan dhalin ya. Walau dhalin itu. Itu sesat tanpa ilmu. Tapi ini al-gawin dia sesat setelah menerima petunjuk. Kemudian Allah ingatkan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Andai kata kami berkehendak, kami akan mengangkat dia dengan agama ini. Dengan tuntunan tersebut, dengan Quran dan Sunnah tersebut. Iya. Terdapat di dalam ayat bahwa istiqamah di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah itu akan menyebabkan derajat seorang hamba diangkat, kedudukan seorang hamba ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan seorang hamba ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Umar bin Khattab bertanya kepada gubernur Mekah. Ya. Kata Umar, siapa yang kamu tinggalkan di Mekah menggantikan engkau? Maka gubernur Mekah mengatakan, saya tinggalkan Ibnu Abza atau Ibnu Abi Abza, Abdurrahman namanya. Iya. Kata Umar, kenapa kamu angkat seorang bekas budak menggantikanmu? Dari keturunan budak menggantikanmu. Maka kata gubernur Mekah, sesungguhnya Abdurrahman ini dia hafal Al-Quran wa alim bil faraid, dan dia punya ilmu tentang warisan. Iya, perhatikan, dia punya ilmu tentang Al-Quran dan punya ilmu tentang warisan. Ini yang menyebabkan Abdurrahman diangkat derajatnya sehingga dia berhak untuk dijadikan sebagai pemimpin yang menggantikan gubernur Mekah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Alkitab ini sekelompok kaum dan menyesatkan sekelompok yang lain dan merendahkan kedudukan sekelompok yang lain karena Al-Qur'an ini pula. Kalau dia berpegang di Al-Qur'an, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tinggikan derajatnya. Tapi kalau dia berpaling darinya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Iya. Karena itu siapa yang menghafal Al-Quran, mempelajarinya, mempunyai ilmu tentangnya, dan mengamalkannya, itu adalah jenjang-jenjang yang menentukan ketinggian derajatnya dan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan demikian pula yang menyebabkan rendahnya kedudukan seorang hamba. Iya. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala maupun di mata manusia, merendahkan kedudukannya di dunia dan di akhirat adalah terkait dengan keberpalingannya dari Al-Quran, keacuhannya dari Al-Quran tersebut, dan bagaimana dia berpaling dari Al-Quran itu. Karena itu diperhatikan bahwa di antara jalan yang paling pokok seorang itu istiqamah adalah dengan ia berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah terhadap Al-Quran dan Sunnah ini, ini menyebabkan ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kebaikan. Ya, perhatikan kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu. Suatu hari beliau mengawani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah malam. Hanya Nabi dan Ibnu Mas'ud. Maka Nabi berpesan kepada Ibnu Mas'ud, sambil menggaris sebuah garis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang kamu dengar, apapun yang terjadi, jangan sekali-sekali engkau melewati garis ini. Maka Nabi pun berlalu, meninggalkan Ibnu Mas'ud sendirian. Iya. Maka Ibnu Mas'ud mendengar suara-suara yang sangat banyak, suara-suara yang sangat aneh. Iya. Yang membuat Ibnu Mas'ud khawatir terhadap keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata tidak mengingat pesan Nabi, maka Ibnu Mas'ud sudah berlari mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau berpegang dengan sunnah Nabi, Nabi berkata, jangan lewati garis ini. Perhatikan. Jangan lewati garis tersebut. Keteguhan Ibnu Mas'ud memegang sunnah Nabi, ia berada di garis. Dan ternyata datang dari kelompok-kelompok makhluk yang dilihat aneh wujudnya oleh Ibnu Mas'ud. Ia berada di sekitar garis, tidak melewati garis. Tidak melewati garis. Perhatikan bagaimana berpegang dengan sunnah Nabi hanya dengan batasan tidak melewati garis memberikan keselamatan. Memberikan keselamatan. Iya. Dan ini adalah suatu kisah dimaklumi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam berjumpa dengan kalangan dari jin. Kalangan dari jin. Iya. Dan juga kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah. Dimaklumi banyak manusia yang murtad. Kondisi genting di tengah kaum muslimin. Ya, dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus pasukan Usama bin Zaid, satu pasukan besar dari kaum muslimin keluar dari kota Madinah, dipimpin oleh Usama bin Zaid. Begitu datang berita bahwa Nabi meninggal, maka pasukan Usama bin Zaid berhenti di jalan, menunggu perintah dari pemimpin yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar Siddiq yang menjadi khalifah disarankan oleh manusia, disarankan oleh sejumlah sahabat agar menarik kembali pasukan Usama bin Zaid. Ya, karena kota Madinah sedang genting. Ya, kita perlu kekuatan. Maka kita ingin menarik pasukan Usama bin Zaid agar supaya memperkuat kaum muslimin di Madinah. Dan disinilah sikap Abu Bakar Siddiq yang menunjukkan ketinggian kedudukan beliau dan istiqamah beliau yang sangat besar. Beliau berkata, demi Allah, saya tidak akan menurunkan sebuah bendera yang telah dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, saya tidak akan merubah suatu arah yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang Nabi telah memasang bendera Usama bin Zaid sebagai pimpinan pasukan dan mengarahkannya kepada sebuah arah, maka Abu Bakar tidak akan mengganti arah dari wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Untuk apa? Agar supaya Abu Bakar menjaga dirinya mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kondisi genting, pasukan Usama bin Zaid tetap berjalan ke arah yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang sangat besar didapatkan oleh kaum muslimin. Setiap pasukan Usama bin Zaid melewati dari desa-desa atau suku-suku yang ingin murtad, mereka melihat pasukan Usama bin Zaid, mereka berpikir kembali. Ini di kondisi genting di Madinah, tapi masih keluar pasukan yang besar di tengah mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang sembarangan. Kita lihat saja dahulu apa keadaan pasukan Usama bin Zaid ini menghadapi musuh. Ternyata Allah bukakan kemenangan untuk pasukan Usama bin Zaid dan kembali mereka ke Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kedudukan umat Islam. Perhatikan buah dari istiqamah, berpegang terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di posisi ini Abu Bakar sebagai pimpinan negara diberi hak secara syariat untuk merubah arah dan memberikan kebijaksanaan baru untuk pasukan Usama bin Zaid. Tetapi karena kaidah yang dipegang oleh Abu Bakar bahwa sunnah Nabi lebih didahulukan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber kebaikan. Ini yang menyebabkan beliau sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan kebaikan dan umat Islam mendapatkan kebaikan di belakangnya. Semuanya adalah istiqamah di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari hal yang menyebabkan seorang itu istiqamah di atas jalan adalah dia menuntut ilmu agama. Iya. Menuntut ilmu agama. Keimanan sudah kita terangkan, sebab yang pertama. Yang kedua, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Telah kita terangkan. Dan sekarang yang ketiga adalah mempelajari ilmu agama. Bahkan ini adalah hal yang paling pentingnya. Karena keimanan tidak akan mungkin terwujud tanpa mempelajari apa itu iman. Dan seorang tidak akan mungkin mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Karena itu mempelajari ilmu agama itu adalah sumber keistiqomahan bagi seorang muslim dan muslimah. Siapa saja yang ingin istiqamah tanpa menuntut ilmu, maka ini namanya dia mengharapkan sesuatu yang hanya bersifat khayalan saja. Dia hanya berangan-angan untuk mendapatkan mimpi yang tidak kenyataan. Iya. Siapa yang ingin istiqamah, maka harus dia tempuh jalannya. Harus dia tempuh jalannya. Dia ambil sebab-sebabnya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna sakinata la tajri alal yabasi. Sungguhnya, engkau menghendaki keselamatan tapi tidak menempuh jalan-jalannya. Engkau menghendaki keselamatan tapi tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Iya. Perahu itu berjalan di air. Harus di jalannya, di porosnya, baru bisa berjalan. Adapun kalau perahu berjalan di atas, iya, perahu berjalan di atas daratan, iya, tentunya ini akan kita saksikan bagaimana, iya, perahu tersebut, ya, tidak berfungsi, dan kita akan melihat, ya, bagaimana orang-orang yang menumpangi perahu tersebut tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Baik, terhitung segala sesuatu harus ditempuh sesuai dengan jalannya. Siapa ingin istiqamah, maka hendaknya dia belajar. Dia menuntut ilmu syariat. Dia menuntut ilmu syariat. Dalam mempelajari ilmu itu, kekuatan bagi seorang hamba. Cahaya di dalam kehidupannya. Ruh di dalam dirinya. Iya. Dia adalah kekuatan. Ilmu itu adalah kekuatan yang akan meluluhkan hati. Ya. Akan menyebabkan ketenangan. Tidak perlu memikirkan problem antara suami dan istri, antara anak-anak. Andai kata ia mempelajari ilmu syariat yang baik, maka dia akan dapatkan di dalam ilmu syariat ini dari kekuatan yang akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah keluarganya. Demikian pula permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, di tengah sebuah negeri, semuanya akan selesai dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Hanya saja, ya, kita di masa ini mendapat musibah dengan jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama. Ya. Bahkan ada sikap antipati terhadap mempelajari ilmu agama. Dan sebagian manusia menganggap bahwa mempelajari ilmu agama itu, ya, orang yang duduk khusus belajar mempelajari ilmu agama, seakan-akan masa depannya adalah masa depan yang tidak cerah. Ya. Tidak ada masa depan yang jelas. Dan ini dari bentuk berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berjelek sangka terhadap syariat. Bahkan ilmu agama itu adalah sumber segala kebaikan. Sumber segala kebaikan. Siapa saja yang memiliki permasalahan dalam ilmu agama ada solusinya. Ya, bagi seorang yang menuntut ilmu itu, ilmu adalah pendampingnya yang sangat baik. Ilmu adalah penasihatnya di segala keadaan. Ilmu adalah penghiburnya tatkala ia berduka. Ilmu adalah yang membesarkan jiwanya tatkala ia tertimpa musibah. Ilmu adalah penegurnya tatkala ia jatuh dalam kesalahan. Yang mengingatkannya tatkala dia lalai. Dan ilmu ini yang akan memacunya, memberikan motivasi kepadanya untuk beramal dengan amalan-amalan yang baik. Karena itu jangan dilalaikan dari mempelajari ilmu agama. Dan ini adalah sebab yang sangat pokok menyebabkan seorang hamba istiqamah di dalam kehidupannya. Ya, kalau di majelis ini saya ingin uraikan tentang keutamaan ilmu, kita akan duduk sampai sore hari, mungkin sampai besok sore, ya. Dan tidak akan selesai dari kehidupan, dari apa? Dari penjelasan tentang keutamaan ilmu. Karena itu harus dipahami bahwa menuntut ilmu adalah sumber kebaikan. Dasar pokok bagi siapa yang ingin istiqamah. Karena itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ingin istiqamah tetapi tidak memiliki dasar di dalam ilmu, ini keinginannya untuk istiqamah perlu diberi tanda tanya besar. Ya, perlu diberi tanda tanya besar. Ya, apa benar dia ingin istiqamah? Tapi tidak memiliki keseriusan dalam ilmu. Ya, kemudian dalam masalah menuntut ilmu itu, ilmu yang dipelajari, itu ada etika, ada tata caranya, ada cara menuntut ilmunya. Ilmu itu bukan hanya sebatas pada tema-tema yang membuat seorang itu merasa sejuk dikala mendengarnya saja, ya, bersemangat dikala mendengarnya. Tapi ilmu itu adalah penanaman di dalam jiwa, pembentukan karakter di dalam jiwa. Selalu bersamanya, itulah ilmu yang bermanfaat. Karena itu, ya, di dalam menuntut ilmu, ya, dan ini saya ingatkan dari awal bagi siapa yang ingin belajar, ya dia hendaknya mengambil dari ilmu-ilmu yang wajib dia pelajari. Dari memperbaiki tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari segala kesyirikan. Maka dia wajib untuk mempelajari tauhid itu apa? Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah? Kemudian juga dia wajib untuk mempelajari apa itu syirik, bentuk-bentuk kesyirikan itu apa? Agar supaya dia tidak jatuh di dalam kesyirikan dalam bentuk apapun. Ini wajib dipelajari. Dia wajib mempelajari bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara berpuasa. Kemudian dia wajib untuk mempelajari bagaimana dia haji. Kalau misalnya kewajiban haji telah datang. Iya. Dia sebagai anak wajib mempelajari bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya. Dia sebagai seorang pedagang, dia wajib untuk mempelajari bagaimana cara berdagang yang baik. Jangan sampai dia berbuat riba di tengah manusia, berbuat dosa di tengah manusia, membalimi manusia. Karena dia tidak mengerti hukum-hukum seputar perdagangan. Demikian pula seorang istri, dia wajib mempelajari bagaimana cara menjadi perempuan yang salihah, agar supaya dia mampu menunaikan kewajibannya. Seorang suami, wajib dia mempelajari bagaimana cara untuk membina rumah tangganya, membangun rumah tangganya, agar supaya dia bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya. Maka hal-hal yang terkait dengan kewajiban itu wajib untuk dipelajari. Dan mempelajarinya adalah dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah tertanam di dalam buku-buku yang merupakan pegangan-pegangan. Iya. Karena itu kita lihat dari para ulama kita, kalau mereka di dalam mendidik, ya, di dalam mendidik dan memberikan dasar kepada umat, mereka mendidik umat itu dengan panduan buku-buku. Ya, kenapa? Sebab ini adalah rujukan, pegangan yang mereka pegang, selalu mereka baca, selalu mereka ingat, sehingga ilmu itu mudah untuk direkam di dalam jiwa, mudah untuk diingat dan mudah untuk diamalkan. Karena itu saya ingatkan kembali bahwa hal yang ketiga yang menyebabkan atau yang merupakan pokok yang mengantar seorang kepada jalan istiqamah adalah dia menuntut ilmu syariat. Menuntut ilmu syariat. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Yang berapa waktu itu? 12. Hah? 12? 28 menit lagi. 28 menit lagi. Masjid jauh dari sini. Dengar. Jauh. Berapa lama? 10 menit. 15 menit lagi kita selesai untuk materi. Baik, kita sambung 5 menit lagi karena sudah mendekati sholat duhur, ya. Baik, yang keempat dari hal yang menjaga seorang hamba itu untuk istiqamah adalah dia menunaikan segala kewajiban, meninggalkan segala yang dilarang. Itulah makna ucapan Ali bin Abi Thalib yang saya bacakan tadi, bahwa istiqamah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Iya. Sebab seorang hamba apabila pada kehidupannya ia menjaga agar menunaikan segala kewajiban tersebut, apa yang diwajibkan terhadap dirinya dia tunaikan, dan apa yang diharamkan terhadap dirinya dia hindari. Dia jaga perkara pokok ini, maka ini sangat membantunya untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka mengerjakan apa yang diperintah kepada mereka. Iya. Apa yang diperintah kepada mereka dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Mereka kerjakan. Mereka laksanakan. Lakana khairan lakum. Maka itu yang terbaik untuk mereka. Wa asyadda tathbita. Dan yang paling mengokohkan kedudukan mereka. Ya. Jadi disebut dua hal. Yang terbaik untuk mereka. Dan yang paling mengokohkan kedudukan mereka. Perhatikan kalimat mengokohkan. Menguatkan. Dan ini adalah dasar istiqamah. Ini adalah dasar istiqamah. Karena itu mengamalkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah dalam bentuk melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala yang dilarang, ini adalah salah satu pokok besar yang mengantar seorang hamba kepada jalan istiqamah. Jalan istiqamah. Walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka laksanakan apa yang diperintah kepada mereka, itu yang terbaik untuk mereka dan yang paling mengokohkan kedudukan mereka. Wa idzal ataynahum min ladunna ajran 'azima. Ya, dan kalau sudah seperti itu pasti kami akan berikan untuk mereka pahala yang sangat besar. Wa lahadainakum siratan mustaqima. Dan sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Akan ditunjukkan kepada mereka jalan yang istiqamah. Iya, perhatikan keistiqamahan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari hal yang sangat membantu seorang itu untuk istiqamah adalah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tersirat di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamahlah kamu. Ini terdapat di dalamnya jenjang ikhlas. Salah satu sumber keistiqamahan seorang hamba. Karena keikhlasan itu akan mengantar seorang hamba kepada keberkahan. Keikhlasan pada seorang hamba itu akan menyebabkan dia istiqamah. Iya. Banyak dari para ulama kita, iya, yang sulit jalannya di dalam menuntut ilmu. Banyak hambatan di dalam jalannya menuntut ilmu. Karena keikhlasan mereka, Allah Subhanahu wa taala mudahkan hal-hal yang sulit itu. Dan diberikan untuk mereka hal-hal yang tidak pernah tergambar. Iya. Bagaimana? Jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini semuanya dari keikhlasan. Semuanya dari keikhlasan. Menjaga seorang hamba istiqamah di atas agamanya. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan keadaan iya. Hamba-hamba yang beriman, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada upaya, tidak ada daya bagi engkau iblis untuk menyesatkan mereka kecuali siapa yang mengikutimu dari al-ghawin. Dan iblis sendiri ketika bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia, iblis memperkecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya, karena itu keikhlasan akan menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan. Akan menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan. Dan keikhlasan ini akan menghindarkan seorang hamba dari kejelekan. Menghindarkannya dari kekejian. Ya, perhatikan ya kisah yang indah. Diabadikan di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dirayu oleh perempuan cantik yang berada di rumahnya. Dari istri, ayah asuhnya. Iya. Dan digambarkan keadaan. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Perempuan ini telah menutup semua pintu. Dan dia berkata, marilah kemari. Iya. Berbagai seruan untuk melakukan kenistaan sudah terpenuhi. Dari tempat yang kosong, kemudian telah dipersilahkan, bukan dia mencarinya. Iya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam bukan orang yang memiliki kerabat di tempat itu. Beliau adalah orang asing di negeri itu. Iya. Kemudian tidak ada yang mengenal beliau. Sebab-sebab untuk melakukan kejelekan ini terpenuhi. Tapi subhanallah, Allah menjaga beliau untuk istiqamah. Allah melindungi beliau dari kenistaan tersebut. Dan Allah melindunginya hanya disebut satu sebab yang ada pada Nabi Yusuf. Innahu min ibadinal mukhlafin. Sesungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Karena itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, hendaknya kita mengikhlaskan setiap amalan dan ucapan itu karena Allah. Apapun yang kita lakukan dalam bentuk ucapan maupun amalan, kegiatan apapun, sebelum kita melangkah dan memulainya, kita luruskan niat-niat kita. Kita arahkan amalan-amalan tersebut untuk sesuatu yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berucap sebuah ucapan, berkata sebuah perkataan, beramal dengan sebuah perbuatan kecuali kalau kita telah menyiapkan jawabannya, telah mempersiapkan jawabannya ketika Allah bertanya kepada kita pada hari kiamat. Jadi semuanya ada kaitannya dengan masalah ikhlas. Iya. Dan siapa yang menjaga keikhlasan ini, insyaAllah ta'ala dia akan baik di segala keadaan. Iya. Akan baik di segala keadaan. Dan tentunya ini pembahasan ikhlas juga pembahasan yang apa? Sangat luas sekali ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Baik, yang keenam dari hal yang merupakan pokok dan sumber. Iya. istiqamah, jalan istiqamah adalah seorang hamba itu berada di jalur pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak pula menyepelekan. Iya. Tidak berlebihan dan tidak pula menyepelekan. Sebab al-gulu, berlebihan, sikap ekstrim, ya, takalluf, membebani diri dengan hal yang di luar kemampuannya, tidak adalah perkara yang dicela di dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlul kitab la taglu fi dinikum, wa ahlul kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyakum wal gulu, fa innama ahlaka alladhina min qablikum al-gulu fi din. Hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim. Sebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka ekstrim di dalam apa? Di dalam beragama. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula kaum muslimin yang telah bertobat bersama engkau, hendaknya istiqamah sebagaimana mereka diperintah. Kemudian di akhir ayat dikatakan, wala tatagaw, dan jangan kalian melampaui batas. Menunjukkan bahwa melampaui batas ini bertentangan dengan makna istiqamah. Iya. Dan itu agama yang terbaiknya adalah pertengahan. Agama yang terbaiknya adalah pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan. Kita tidak mengenal apa yang disebut dengan kata ekstrim. Ya, berlebihan. Kita juga tidak mengenal dengan hal yang disebut dengan kata menyepelekan. Tapi seorang muslim dan muslimah selalu mengukur dirinya di atas jalan pertengahan. Dia istiqamah. Ya, tiap kali dia agak berlebihan, dia balikkan dirinya kembali kepada jalur. Tiap kali dia menyepelekan, dia tarik dirinya kembali kepada jalan yang lurus. Inilah yang menyebabkan seorang hamba itu bisa istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu. Saddidu, berusaha kalian meluruskan. Wa qaribu, dan perdekat. Tiap kali keluar, ya, tiap kali melenceng, perdekat. Ya, diperdekat. Ya. Sebab dimaklumi dalam kehidupan ini, tidak ada dari manusia yang kerjaannya, ya, yang keadaannya dia istiqamah 24 jam. Dia istiqamah dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Segala keadaannya dia istiqamah. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Syaitan itu menyesatkan manusia, berusaha untuk menyesatkannya bersama dengan aliran darahnya. Iya. Dan tidak ada yang mampu untuk istiqamah pada segala keadaan. Dan ini terjadi pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayat Muslim, seorang sahabat yang bernama Hamzalah, dia datang, dia berjalan dalam keadaan dia, ya, menyuruh terhadap dirinya, nafaqah Hamzalah. Sungguhnya Hamzalah ini sudah menjadi seorang munafik. Ya, perhatikan ya, dia cap dirinya sebagai apa? Seorang munafik. Hamzalah ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi seorang munafik. Ya. Di tengah jalan, Hamzalah berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hamzalah mengucapkan ucapan tersebut. Maka Abu Bakar bertanya, ada apa wahai Hamzalah? Kata Hamzalah, demi Allah, kalau kita berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengar dari ucapan Nabi, kita ingat akan akhirat. Iya, kita meremehkan dunia. Tapi tatkala kita pulang di tengah keluarga kita, berada di tengah anak-anak dan istri-istri kita, kita lupakan hal tersebut. Maka sungguh Hamzalah ini munafik. Di depan Nabi begini, tapi di rumah lain. Ya, dianggap dirinya apa? Munafik karena hal tersebut. Ya, perhatikan yang lebih besar lagi, Abu Bakar As-Siddiq. Apa jawaban beliau? Kata beliau, iya ya, saya juga begitu. Iya. Kalau begitu, mari kita bertanya kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah mereka berdua kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Hamzalah, andai kata engkau selalu berada di keadaanmu yang engkau berada di sisiku, maksudnya kamu selalu mengingat, selalu takut, seperti kamu berada di sisiku, pasti malaikat akan turun menyalami kalian di jalan-jalan. Ya. Tapi itulah kehidupan. Ya. Karena itu kata beliau, sa'atan-sa'atan wa hamdalah. Sesaat dan sesaat. Diri ini harus selalu dijaga di atas istiqamah, di atas jalan. Begitu dia keluar, ditarik kepada jalan. Ya. Dia menyepelekan, diingatkan untuk kembali kepada jalan. Iya. itu dikembalikan kepada jalan. Karena itu diperhatikan. Dan di antara hal yang membantu adalah seorang melakukan perbuatan sesuai dengan kemampuannya. Jangan dia membebani dirinya dengan hal yang dia tidak mampu. Iya, di luar kemampuannya. Diambil dari amalan yang dia bisa istiqamah walaupun sedikit di dalamnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qall." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang pemiliknya continue di dalam melakukannya, walaupun amalan itu sedikit. Walaupun amalan itu sedikit. Iya. Maka ini di antara hal yang membantu seorang untuk istiqamah. Di antara perkara yang membantu seorang untuk istiqamah. Dan ini sebab yang keberapa? Sebab yang ketujuh. Baik, sudah mendekati waktu salat zuhur ya. Hah? Ya kan ke masjid dulu. Ke masjid 10 menit. Nanti kita ke masjid terlambat lagi. Ada dekat. Ya boleh, enggak apa-apa. Jadi gimana? Ini materi saya lanjutkan setelah duhur atau tanya jawab saya? Di ini aja kalau setelah duhur materi mau dilanjutkan, enggak apa-apa saya lanjutkan materinya mungkin 15 menit ya atau 20 menit. Setelah itu saya lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini insyaallah taala disambung nanti di sesi setelah salat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mubarak rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian di antara sebab yang mengantar seorang hamba kepada jalan istiqamah adalah ia menunaikan ibadah-ibadah yang disunnahkan dari perkara-perkara nafilah. Karena di dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haqq. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. Allah firman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai dari ia menunaikan kewajibannya. Dan terus-menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, hingga aku mencintainya. Dan apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang ia mendengar dengannya, kelihatannya yang ia melihat dengannya, ya, dan seterusnya dari al-hadith. Terdapat hal yang dicintai oleh Allah adalah menunaikan kewajiban, dan perkara yang menyebabkan seorang hamba dicintai apabila ia terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang sunnah, perkara yang nafilah. Dan inilah yang harusnya dijaga oleh seorang muslim dan muslimah yang menghendaki dirinya istiqamah di atas jalan. Iya, dia memperbanyak dari membaca Al-Quranul Karim, berusaha untuk menghafalnya, memahami kandungannya. Demikian pula dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga zikir pagi dan petang, zikir di berbagai keadaan yang disyariatkan, pada sebelum tidur, setelah tidur, di kondisi-kondisi yang telah ada tuntunan tertentu di dalam hal tersebut. Demikian pula seorang hamba memperbanyak dari ibadah-ibadah nafilah. Apabila ia berputar di atas kebaikan-kebaikan ini, maka insyaallah ta'ala itu dari perkara yang sangat membantunya untuk istiqamah. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba istiqamah adalah ia berada di atas jalan, mensucikan diri, mensucikan jiwanya. Iya, tazkiyatun nufus. Sebab ini dari perkara pokok dan juga merupakan inti penting dari agama kita, di mana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sumpah-sumpah yang besar untuk menegaskan perkara ini. Iya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Ini belasan sumpah. Kemudian Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya, dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotori dirinya. Karena itu kalau di dalam kehidupannya dia mencari dari amalan yang menyebabkan dirinya itu suci, maka ini adalah jalan yang membantunya untuk istiqamah. Iya. Dan kesucian diri dengan keimanan, dengan ilmu syariat, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dengan taubat, dengan istighfar. Dan hendaknya dihindari segala hal yang bisa menyebabkan diri itu menjadi kotor, ternodai oleh dosa dan maksiat, dan hal-hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian diantara hal yang menyebabkan seorang hamba itu istiqamah adalah ia memilih teman-teman duduk yang baik. Memilih teman-teman duduk yang baik, orang-orang yang salih, para perempuan yang salihat. Karena keberadaan teman-teman duduk yang baik yang sangat membantu seorang hamba untuk istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Mathalu al-jalisi as-salih wal jalisi as-su' fa hamil al-misk wa nafih al-kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek bagikan pembawa minyak wangi dan peniup api. Pembawa minyak wangi, orang menjual minyak wangi, kata Nabi, "Imma yabda'ak wa imma yahdiyak wa imma tajida minhu rihan tayyiban." Orang yang membawa minyak wangi, mungkin minyak wanginya dijual kepadamu, atau mungkin dia memberi hadiah kepadamu dengan minyak wangi, atau paling tidak engkau akan mencium bau yang indah, bau yang harum darinya. Dan ini adalah teman duduk yang baik. Ketika kita duduk dengannya, kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, perkara-perkara yang berharga dari ilmu syariat. Sebab seorang muslim yang salih, yang baik, itu berberkah dimanapun dia berada. Sebagaimana jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu." Aku dijadikan berberkah dimanapun aku berada. Itu berberkah dengan menyampaikan ilmu, mengajarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Karena itu kalau dia berkawan dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, maka apabila dia perlu kepada sesuatu, kawannya yang salih ini bisa menunjukkannya kepada hal yang baik. Dia jatuh dalam kekeliruan, ada yang mengingatkannya. Iya. Kalaupun tidak seperti itu, maka pergaulan kita dengannya, melihat akhlaknya yang baik, budi perkertinya yang luhur, itu akan membantu seorang hamba. Ya, di waktu sholat dia berdiri untuk melakukan sholat. ketika berbicara dia tidak masuk di dalam gibah, tidak masuk di dalam gibah, namimah, mengadu domba. Tapi pembicaraan yang baik terdengar darinya. Iya. Berbeda dengan teman duduk yang jelek. Kata Nabi, kana fihil kir, seperti orang yang meniup api, yaitu pandi besi. Pandi besi itu, apabila dia meniup api untuk membakar besi yang akan diolah, kalau ada angin sedikit, mungkin apinya akan berbalik membakar orang yang di sekitarnya. Yang paling minimal, antajida min hurihan khabitha, engkau akan mendapatkan darinya bau yang tidak bagus, suasana yang tidak enak. Inilah teman duduk yang jelek. Iya. Karena itu hendaknya seorang pandai memilih teman-teman duduk yang baik. Dan setiap muslim dan muslimah yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga, keduanya mendidik dirinya dengan kebaikan, dengan kesolihan, sehingga bisa membangun ibadah yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kewajiban orang tua apabila ia telah memiliki anak laki-laki maupun perempuan, maka dia pilihkan untuk anaknya pendamping-pendamping hidup yang salih atau salihah, agar supaya menjadi hal yang membantunya untuk istiqamah di dalam kebaikan. Iya. Karena kesalihan itu memberi pengaruh. Berkata Sa'id bin Musayyab rahimahullah, ketika beliau menikahkan putri beliau dengan seorang, orang ini tidak begitu dikenal oleh Sa'id bin Musayyab dan keluarganya. Hanya saja orang tersebut dikenal dengan kesalihan. Dan kisahnya masyhur. Sa'id bin Musayyab berkata, aku nikahkan dengannya karena dia salih. Dan orang yang salih, apabila dia cinta kepada putriku, maka itulah yang saya inginkan. Dan apabila dia tidak cinta kepada putriku, seorang yang salih tidak mendzalimi orang lain. Dia tidak akan mendzalimi putriku. Itu keyakinan beliau, rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi, ini dari sebab-sebab yang membantu seorang untuk istiqamah. Dan di antara hal yang membantu seorang itu untuk istiqamah dan mengantarnya kepada jalan istiqamah adalah ia selalu ya, bersemangat untuk menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Dia punya rasa takut ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kematian, ada persiapan untuk menyambut negeri akhirat. Dan ini diantara jalan yang sangat indah mengantar seorang hamba untuk istiqamah. Sebab jiwa perlu untuk digembleng, perlu untuk dididik. Kadang kalau dibiarkan, seakan-akan jiwa ini merasa bahwa dirinya akan hidup selama-lamanya. Seakan-akan jiwa ini adalah jiwa yang tidak ada pertanggungjawaban setelah kehidupan dunia. Padahal seluruh dari manusia telah ditakdirkan untuknya ajal dan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kepada kamilah mereka kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang disaksikan maupun yang gaib, yang tidak disaksikan, dan memberitahukan kepada kalian segala amalan yang kalian lakukan. Iya. Maka apabila seorang hamba selalu menjaga dirinya untuk menutup kehidupannya dengan husnul khatimah, dia punya rasa takut akan hari akhirat, rasa takut ketika menghadap kepada Allah, bagaimana ia mempersiapkan jawaban dan apa-apa yang telah dia lakukan di dunia, maka hal ini pasti akan membuat dia istiqamah di atas jalan, selalu memikirkan bagaimana ia melaksanakan amalan yang terbaik, yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini beberapa sebab yang dengannya seorang hamba itu bisa untuk istiqamah di dalam kehidupannya. Dan sekali lagi, istiqamah ini adalah kalimat yang sangat indah. Kandungannya sangat luas sekali. Iya. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat istiqamah dan sangat jujur di dalam hal ini. Allah telah memuji mereka di dalam firman-Nya, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir. Wa ma badalu tabdila." Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki, mereka jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada janji yang mereka ambil. Yang mereka telah berjanji masuk Islam, berjanji membela agama. Mereka jujur dalam hal ini, istiqamah. Perhatikan dari istiqamah para sahabat. Iya. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan tugasnya, sudah selesai. Istiqamah mereka menjalani hal tersebut hingga akhir hayatnya di atas janji dari ikatan agama yang mereka bersumpah berjanji kepadanya di atasnya. Wa minhum may yantadhir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Masih hidup. Wa ma badalu tabdila, dan mereka sama sekali tidak pernah mengganti janji itu. Ada istiqamah di dalamnya. Iya. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat indah sekali. Kalimat beliau ringkas di sini, tapi maknanya sangat luas. Sebagaimana yang telah saya paparkan sebagiannya. Ya, dan banyak lagi sebenarnya mana-mana dan kalimat-kalimat yang terkait dengan makna istiqamah ini, yang terkandung di dalam sabda Nabi yang agung ini. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Diperintah untuk beriman kepada Allah, kemudian diperintah untuk istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan istiqamah ini memberikan kepada seorang hamba berbagai pengaruh buah di dalam kehidupannya. Di antara buah dari istiqamah adalah kebahagiaan di dalam kehidupan dunia. Iya. Kebahagiaan di dalam kehidupan dunia. Dan juga tentunya kebahagiaan di kehidupan akhirat. Karena siapa yang istiqamah di atas jalan, pasti dia selalu berada di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan itu adalah sumber kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan membalas untuknya balasan lebih baik dari apa amalan yang mereka lakukan. Iya. Karena itu kata seorang penyair bijaksana, فَلَسْتُ أَرَسَّعَادَةَ جَمْ أَمَالٍ walakin nattaqi huwa sa'idu. Kata beliau, saya tidak melihat kebahagiaan itu dalam mengumpulkan harta, tetapi orang yang bertakwa, dialah yang berbahagia. Dialah yang berbahagia. Dan inilah orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan istiqamah ini telah saya sebutkan ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana ia dikuatkan di kehidupan dunia, dikuatkan ketika sakaratul maut, dikuatkan di kehidupan di alam kubur, dan dikuatkan ketika ia bangkit dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di dunia dan di akhirat, dan memuliakan kita semua dengan istiqamah ini di segala keadaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, selalu berpegang dengan keduanya di kehidupan dunia dan membahagiakan kita karena Al-Quran dan As-Sunnah ini di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dianugerahkan oleh Allah keteguhan dalam agama, kekuatan di dalam mempelajari ilmu agama dan kekuatan di dalam mengamalkan ilmu agama yang telah kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi hati-hati kita dengan ketakwaan, selalu membasahi bibir-bibir kita dengan dzikir kepadanya, membaca Al-Quran dan berucap bertutur kata yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita semua sebagai kaum muslimin, mewafatkan kita semua sebagai orang-orang yang beriman, membangkitkan kita semua di dalam golongan para nabi dan para rasul bersama orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang salih. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Mulia, yang memiliki asmaul husna dan sifat-sifat yang Maha Agung, semoga kita semua diberikan kehidupan yang bahagia, kematian sebagai orang-orang yang mati syahid, pertolongan dan penjagaan dari segala fitnah yang membahayakan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawadun karim. Ini mungkin yang bisa sampaikan untuk materi kita tentang istiqamah, semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat. Wallahu ta'ala alam. Thank you.